Cukup ku mengalah agar tak berpisah. Karena batas kesabaranku habis sudah. Seluruh harta jiwa dan raga yang telah kupertaruhkan hanyalah sia-sia. Cuma ku berdayung di air yang deras. Percuma bersampan di lautan luas. Percuma ku gapai pulau asmara. Berjuta kata rayu membujuk cintamu. Hentikan murkamu membakar hatiku. Hentikan berdosa sungguh berdosa. Namun batas kesabaran batin jua. Percuma ku berdayung di air yang deras. Berjuta kata rayu membuat. ujung cintamu. Hentikan murkamu membakar hatiku. Hentikan berdosa, sungguh berdosa. Fildan, saya dengar Fildan ngomong mantap, kata Fildan. Ya, satu kata mantap. Makasih Kak Fildan. Mantap banget. Ical. Tenang banget. Tenang banget. Aulia. Bagus. Bagus. Reza. Menyentuh. Menyentuh. Keren. Dan semua Dewan Dangdut memberikan tepuk tangan diri untuk Nando. Dan saya salut dengan pendukungnya Nando. Setelah sebelum Nando tampil, mereka begini. Diam, diam, diam. Salam, salam, salam. Dan benar, menunggu, menunggu, menunggu ketika waktunya langsung sorak-sorai terdengar. Dan itulah. Satu hal juga yang harus kita setujui bahwa pendukungnya Nabila, pendukungnya Selfie, semua ikut bertepuk tangan. Terima kasih banyak. Sportivitas nanti. Ya, sportivitasnya ya. Sahabat Duta, Nando bagus. Ayo dong. Sahabat Duta. Hey, hey. Sahabat Duta. Hey, hey. Kami di sini siap pendukung Nando. Sahabat Duta. Hey, hey. Sahabat Duta. Hey, hey. Sahabat Duta, ya, terima kasih Kak Iza, Kaulia, terima kasih Kak Ical dan juga Kak Fildan, terima kasih. Mantap penjiwaannya. Ini lagu slow banget, berarti lagu enak banget. Jiwanya dapet ya. Ya. Dewi Persik, bagaimana Bukan menurut tar. Kamu Dewi? Nando Jawa Barat. Iya Kak. Dewi mau maju? Aku di sini aja deh. Oke. Soalnya aku udah sering maju dari tadi. Iya. Buat Nando, kamu punya suara itu lembut sekali, gurih. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Merdu. Berat, itu suara kamu. Dan kontrol note-nya juga cukup bagus. Apalagi yang waktu percuma, itu percuma, itu legatonya manis banget. Legato. Mendayu-dayunya itu manis banget. Coba diulang dong yang itu. Percuma. Yang percuma. Nando. Mas Adi, percuma. Nando. Percuma, percuma. Percuma ku berdayung di air yang deras. Percuma bersampan di lautan luas. Percuma. Aduh. Asma. Enak ya? Aduh. Enak banget. Itu rahasianya bisa tuh. Coba, Bi. Dulu. Masa sih, sekarang bisa diulang kali siapa tahu. Coba, Bi. Ayo dong, Bi. Nanti kita pengen dengerin. Buruan, Bi. Gue yakin kalau lu bisa nyanyi ini, bisa hancur. Ayo, coba. Sulit. Itu gaya Nando. Itu gaya Nando ya.